Bapak Ibu, ini otak dibelah, ini otaknya hadap sana, dibelah gitu. Sebetulnya ada narkotika alami yang Allah kasih di setiap manusia, bahkan hewan. Dia ada di namanya kelenjar pituitary yang warna merah itu. Posisinya di pertemuan dua alis. Coba Bapak Ibu pegang dulu pertemuan dua alisnya, agak naik sedikit ke atas gini. Ya, ini. Ini kalau dibor ke dalam, itu ada yang merah itu kelenjar pituitary. Di situ sebetulnya ada hormon bahagia. Ada narkotika alami. Jadi bandar narkotika sebetulnya ada di sini. Jangan ambil di luar, di sini. Namanya hormon dopamin, hormon bahagia. Mari ajarkan diri kita dan ajarkan anak-anak agar dopaminnya sering keluar tanpa harus ambil yang kimia. Bagaimana caranya? Gampang. Ada 5 cara, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, punten maaf sekali. Harus sering tersenyum. Coba senyum dulu Bapak Ibu semua. Senyum yang mengeluarkan dopamin itu kalau sudut kanan kiri seimbang, ya. Karena ada orang kalau senyum mukanya miring begini kayak saya ini. Orang yang senyumnya miring begini, dopamin gak keluar. Lihat teman berhasil, dia senyum tapi sebelah. Kalau senyumnya miring, yang keluar ada hormon namanya noradrenalin, hormon cemas. Dia tidak di otak, dia di pinggang. Maka kalau orang cemas itu sakit pinggang. Kadang hormon noradrenalin kumpul di perut, makanya bolak-balik sakit perut, ya. Itu kalau lagi cemas gitu. Ayo senyum lagi Bapak Ibu, ayo. Supaya mengeluarkan hormon dopamin, senyumnya harus minimal ditahan 7 detik. Ayo senyum semuanya, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Masya Allah, keren. Karena ada orang yang senyumnya cuma 2 detik, mukanya begini doang dia. Sudah begitu miring pula. Kalau cuma 2 detik, itu hormon bingung, mau keluar apa tidak. Karena stimulasi antara sudut ke sini itu butuh minimal 7 detik. Ya, itu dia. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon bahagia itu? Tertawa. Jadi kalau Bapak Ibu suntuk, sumpek, ya, minta tolong teman suruh bikin cerita lucu baru kita ketawa. Nah, gitu. Atau sering-sering bercerita lucu pada anak-anak agar anak-anak tertawa. Yang ketiga, apalagi yang membuat dopamin keluar? Dibelai. Makanya kasihan yang jablay. Jarang dibelai. Pak, sering-sering belai ibu ya. Kasihan ibu. Anak-anak juga gitu, sering dibelai aja udah. Siapa bapak yang kerja di sini, ibunya di luar kota? Kalau kurang belayan, panggil tukang pijet aja. Ya. Apalagi bergerak. Siapa suka olahraga? Ah, olahraga mengeluarkan dopamin. Bapak Ibu boleh, karena ini ruangan dingin, kita begini coba tangannya. Ya. Olahraga seperti ini, ini seluruh saraf sudah bergerak. Lagi? Pakai musik mau? Agak dangdut tutup sedikit. Oke, okay, ya. Yeah. Hey, ha ha ha. Ya. Masya Allah. Kayak mana Bu? Enak? Enak. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang suntuk di kantor, capek, segera goyang aja. Gitu. Supaya bahagia. Apalagi yang bikin bahagia? Senyum, tertawa, dibelai, bergerak. Makanya orang, ya, mangga ibu. Ibu Dasa mau menjemput Ibu Ratna. Ya. Yang kelima adalah nyanyi dan ngaji. Bapak ibu suka nyanyi? Saya termasuk orang yang suka nyanyi. Jadi kalau saya sedih, saya nyanyi. Biasanya 7 lagu baru saya gembira. Ibu juga begitu kalau lagi sedih nyanyi ya. Tahu lagu ini? Sabtu malamku sendiri. Sama-sama Bu. Tiada teman pun nanti. Di sekitar kulihat dia. Tiada seindah dulu. Nyanyi. Ayo Bu ya. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati. Ku takut ini kan ku bawa. Apa Bu? Sama-sama Bu ya, supaya enak ya. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Dan serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mungkin yang hari ini sedang sedih, habis nyanyi sedikit ini agak enakan ya. Saya juga gitu kalau lagi kesel sama suami. Suami lagi duduk nonton, sambil setrika nyanyi. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Itu suami gak bergerak, nonton aja. Saya ganti lagu ya. Lelah hati ini. Nyanyi Bu. Menggapai hatimu tak jual menyatu. Lelah hati ini. Bagaimana kelakuan melangkah di sisimu. Tetap tidak menoleh. Lagu ketujuh baru. Sayang, opo kohe krungu jerite atiku. Mengharap perhatianmu. Sayang, nanti memutih rambutku. Gak bakal luntur cintaku. Ya Allah. Baru lagu ketujuh dia nengok. Tetapi itu tadi, nyanyi itu bikin gembira, ya. Di mana tadi tempat narkotika asli? Coba tunjuk lagi, di sini. Bapak Ibu pernah nonton film India? Wanita India sering pakai bindi. Itu tempat narkotika asli. Makanya lihatlah wanita India. Dia marah nyanyi. Dia sedih nyanyi. Ditinggal suami nyanyi. Ditilang polisi. Makanya wanita India selalu bahagia. Wanita India jarang kena narkotika karena selalu bahagia. Ya, aduh, ampun ya.